antara kompetisi dan konfrontasi. Kompetisi dan konfrontasi adalah dua kata diawali abjad yang sama, diakhiri dengan bunyi yang juga sama, namun memiliki makna yang amat sangat luar biasa berbeda. Kompetisi adalah sesuatu yang akrab dengan kehidupan dan dibutuhkan. Kompetisi adalah sesuatu yang membuat kita berpacu untuk maju, saling mendahului, namun bukan meniadakan. Kompetisi membuat kita selalu mawas diri, jangan-jangan kita sudah tertinggal dari yang lainnya. Kompetisi membuat kita selalu mengamati, mencermati situasi di sekitar kita. Di mana saya berada, nomor berapa urut saya, sejauh apa prestasi saya. Kompetisi memacu dan memicu kita untuk menggapai nilai tertinggi yang mungkin kita gapai. Tetapi berbeda dengan konfrontasi. Konfrontasi adalah semangat untuk meniadakan yang lain. Di sana memang ada pertandingan, tetapi sangat menyakitkan. Karena semangatnya bukan bagaimana mencari yang terbaik, tetapi saya ada, maka yang lain tidak boleh ada. Saya menang, yang lain harus menjadi kalah. Arang, abu ada padanya. Saya harus menjadi satu-satunya, tidak ada yang lainnya. Semangat konfrontasi hanyalah semangat permusuhan yang didasari pada rasa benci, iri, atau apapun yang sejenis dengannya. Konfrontasi sejatinya sifat kekanak-kanakan karena jauh dari naluri kemanusiaan yang manusiawi. Manusia yang harusnya saling menghargai, mampu untuk hidup bersama. Kompetisi menjaga kebersamaan tanpa harus tenggelam dalam kelarutan tanpa prestasi. Kompetisi di dalam kebersamaan berkompetisi. Dalam kebersamaan menggapai prestasi. Dalam kebersamaan bisa saling menghargai. Nah, kita butuh kompetisi. Seperti anak-anak di sekolah, mereka bertanding untuk menjadi juara satu yang terbaik. Silih berganti dari kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Kadang juara 1, sebentar juara 2, atau mungkin menjadi juara 3 atau lolos dari 3 besar. Kompetisi membangunkan sebuah kesadaran prestasi sedang menurun. Maka dengan semangat kompetisi dipacu untuk sampai ke atas. Tapi konfrontasi bisa membuat hal yang berbeda. Saya tidak mau menjadi nomor 3, apalagi di luar 3 besar. Saya mau nomor 1. Untuk itu, konfrontasi menciptakan satu situasi yang tidak jujur, menjahati, menjalimi. Orang yang dibenci tanpa alasan, hanya karena prestasi lebih tinggi dari diri. Nah, konfrontasi merusak semuanya. Semoga Anda ada di tempat yang tepat. Bukan konfrontasi, tapi kompetisi. Bersama saya, Bigman Sirait.